Siapa yang tahu nama-nama hari? Coba. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu namanya anak pintar. Sekarang kita bernyanyi sama-sama ya. Rajin sekolah pasti lekas pintar, tapi anak yang pemalas tidak naik kelas.